عليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين عزكم الله وبارك الله فيكم، إن شاء الله kita lanjutkan bahasan dari kitab Tafsir Karim Rahman di Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Masuk ayat yang ke-46 dari surah Al-A'raf. Qala Allah taala: wa bainahuma hijab وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. Di antara keduanya, antara penduduk neraka dan penduduk surga, ada tabir. Wa 'alal a'raf, dan di atas tempat yang tinggi, rijalu ya'rifuna kullam bisimahum, ada orang-orang yang mengetahui semuanya, mengetahui penduduk surga dan mengetahui penduduk neraka dengan ciri-ciri mereka. Wa nadaw ashabal jannah assalamun alaikum, dan mereka yang berada di A'raf memanggil para penduduk jannah dan mengucapkan salamun alaikum, keselamatan, kesejahteraan bagi kalian. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un, dalam keadaan yang berada di A'raf tersebut, mereka belum masuk ke dalam jannah dalam keadaan mereka sangat segera menginginkan masuk ke dalam jannah. Ayat yang berikutnya: wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar, dan apabila penglihatan-penglihatan mereka, pandangan mereka diarahkan kepada para penduduk neraka, mereka mengatakan, wahai Rabb kami, janganlah engkau menjadikan kami bersama orang-orang yang zalim. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ, dan para penduduk A'raf, mereka memanggil orang-orang yang mereka kenali dengan ciri-ciri mereka. قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ, mereka mengatakan, harta yang kalian kumpulkan dan kesombongan kalian di dunia tidak memberikan manfaat sedikit pun bagi kalian. Ahaulai alladziina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Mereka orang-orang yang kalian bersumpah tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam jannah, tidak ada rasa takut bagi kalian, dan kalian tidak bersedih hati. Nah, orang-orang yang direndahkan oleh orang-orang kafir di dunia dikarenakan kefakiran, kemiskinan, yang mereka orang-orang kafir bersumpah, orang-orang semacam itu tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika di akhirat Allah katakan, masuklah kalian wahai orang-orang fakir, miskin yang dianggap hina oleh orang-orang kafir, masuklah kalian ke dalam jannah, tidak ada rasa takut kepada kalian dan kalian pun tidak bersedih hati. Qala Syekh rahimahullah taala fi tafsir hadhihi al-ayat ay wa baina ashabil jannah wa ashabin nar hijabun yuqalu lahu al-a'raf. Di antara para penduduk surga dan para penduduk neraka ada tabir yang disebut dengan al-a'raf. Nah, maka dari sini juga penamaan surah al-a'raf. Nah, kalau secara bahasa artinya tempat yang tinggi. Ya, ini al-a'raf. Di antara para penduduk jannah dan para penduduk neraka ini ada hijab, ada tabir yang tinggi yang disebut dengan apa? Al-A'raf. Ini pun seperti dalam surah Al-Hadid, Allah katakan faduriba bainahum bisuril lahu bab batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min kibalihi al-'adzab. Ketika para penduduk neraka masuk ke dalam neraka, penduduk surga masuk ke dalam surga, maka dibuatkan di antara mereka benteng yang mempunyai pintu. Nah, di dalamnya merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan di luarnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tabir ini yang membatasi antara surga dan neraka. Nah, yang disebut dengan apa ini? Al-A'raf. Nah, sebagaimana dalam ayat yang kita bacakan tadi, wa alal a'rafi rijalun. Maka di atas al-a'raf, tempat yang tinggi atau benteng yang ada di antara surga dan neraka, ada orang-orang yang mengenal sifat-sifat atau ciri-ciri dari penduduk surga atau penduduk neraka. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, la minal jannati wa la minal nar. A'rab di sini bukan dari surga dan bukan pula dari neraka. Nah, maka tapi tempat yang ada di antara surga dan neraka. Yusrifu ala daraini wa yanzuru man alaihi hal fariqaini. Orang yang berada di a'raf, dia melihat kepada dua tempat. Melihat kepada surga dan melihat kepada neraka. Dan melihat keadaan orang yang ada di dalam surga ataupun di dalam neraka. Melihat dua kelompok antara mukmin dan kafir dengan keadaan mereka masing-masing. Melihat para penghuni surga dan para penghuni neraka. Wa ala hadzal hijab rijalun ya'rifuna kullam min ahli jannah wan nar. Dan di atas hijab ini, di atas al-a'raf, ada orang-orang yang mengetahui semuanya. Baik penduduk surga atau penduduk neraka. Mengetahui dengan apa? Bisimahum, dengan ciri-ciri mereka. Ay alamatuhum allati biha ya'rifuna wa yumayyizuna. Bisa mengetahui dengan alamat-alamat yang ada pada mereka, yang dengannya mereka mengetahui dan bisa membedakan mana penduduk surga dan mana penduduk neraka. Nah, disebutkan oleh para ulama dan ahli tafsir, di antara ciri-ciri yang mereka ketahui mana penduduk surga, mana penduduk neraka, disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya'rifuna ahla jannah bi bayadil wujuh. Ya. Mengetahui para penduduk jannah dengan putihnya wajah-wajah mereka. Nah. Yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Allah mengatakan di hari di mana putih berseri wajah-wajah dan menghitam wajah-wajah yang lainnya. Nah, putih berseri ini merupakan ciri-ciri wajah orang yang masuk ke dalam jannah. Sementara menghitam wajahnya, ciri-ciri orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka. Nah, wa ahlan nar bisawadil wujuh. Dan mereka mengetahui para penduduk neraka dengan hitamnya wajah-wajah mereka. Ya. Sehingga ashabul a'raf, orang-orang yang berada tempat al-a'raf, mereka mengetahui mana penduduk surga dan mana penduduk neraka dengan ciri-ciri yang ada pada mereka. Di antara ciri-cirinya, para penduduk surga putih berseri wajah-wajah mereka, sementara para penduduk neraka hitam wajah-wajah mereka. Nah. Fa idza nadru ila ahli jannah nadawhum an salamun alaikum ay yuhyunahum wa yusallimuna alaihim. Apabila mereka melihat para penduduk jannah, mereka memanggil mereka, salamun alaikum, keselamatan, kesejahteraan bagi kalian. Mereka mengucapkan selamat dan mengucapkan salam kepada para penduduk jannah. Wahum ilal an lam yadkhulul jannah. Mereka sampai sekarang ini belum masuk ke dalam jannah. Walakinnahum yatma'una fi dukhuliha. Akan tapi mereka sangat menginginkan, sangat berharap segera untuk memasukinya. Ya. Ini orang yang berada di Al-A'raf. Nah. Dia melihat dua tempat. Melihat surga, melihat neraka. Melihat para penduduk surga, melihat para penduduk neraka. Nah, ketika mereka melihat para penduduk surga, mereka mengucapkan salam kesejahteraan bagi para penduduk surga. Dan mereka sangat menginginkan sekali untuk masuk ke dalam surga. Nah, dari ashabul a'raf ini, mereka tempatnya berada di antara surga dan neraka. Nah, belum masuk ke dalam surga. Ya. Ini yang berada di Al-A'raf. Nah. Ini pun sebagai dalil boleh mengucapkan salamun alaikum. Nah. Ya. Assalamu alaikum atau salamun alaikum. Walam yaj'alillah at-tama'a fi qulubihim illa lima yuridu bihim min karamatihi. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan keinginan di dalam hati-hati mereka, melainkan dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan karomahnya, kemuliaannya kepada mereka. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. وَرَأَوْ مَنْظَرًا شَنِيعًا وَهَوْلًا فَدِيعًا قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَا الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan apabila penglihatan-penglihatan mereka, pandangan mereka diarahkan kepada para penduduk neraka, dan mereka melihat pemandangan yang jelek, keadaan yang menakutkan dan mengerikan, qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami bersama dengan orang-orang yang zalim. Ya. Ini keadaan ashabul a'raf. Menegangkan. Nah, kadang-kadang lihat penduduk jannah, kadang-kadang lihat penduduk neraka, dan keadaan yang sangat mengerikan dalam neraka. Fa ahlul jannah idza ra'ahum ahlul a'raf yatma'una ay yakunu ma'ahum fil jannah. Ahlul jannah apabila para penduduk al-a'raf melihat mereka, Maka ashabul a'rab menginginkan bersama mereka di dalam jannah. Wa yuhyunahum wa yusallimuna alaihim. Mengucapkan ucapan selamat kepada mereka dan mengucapkan salam kepada mereka. Wa indan sirafi absarihim bighairi ikhtiyarihim li ahli an-nar yastajiruna billahi min halihim hada ala wajhil umum. Dan ketika pandangan-pandangan mereka dipalingkan tanpa dengan pilihan mereka menghadap kepada penduduk neraka, mereka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan para penduduk neraka. Dan ini dalam bentuk yang umum, ya, ashabul a'rab. Nah, ketika melihat penduduk jannah, mereka berharap masuk ke dalam jannah, mengucapkan salam kesejahteraan kepada para penduduk jannah. Tapi ketika wajah mereka dipalingkan, nah, tanpa kehendak mereka, ya, dipalingkan sehingga melihat ke penduduk neraka. Mereka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah supaya tidak dijadikan bersama dengan para penduduk neraka. Nah, ini yang sifatnya umum. Summa dzakara khusus ba'da al-umum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang khusus setelah menyebutkan yang umum. Wa qala wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum. Kata secara umum ketika melihat para penduduk neraka berlindung kepada Allah daripada orang-orang yang zalim, meminta kepada Allah tidak bersama mereka, sekarang sebutkan secara khusus. Nah, para penduduk al-a'raf memanggil orang-orang yang mereka ketahui dengan ciri-ciri mereka. Wahum min ahlina, dan mereka adalah para penduduk neraka. Nah, ashabul a'rab, mereka sebutkan dia mengetahui. Mengetahui mana penduduk surga, mana penduduk neraka. Kemudian ashabul a'rab, dia memanggil orang-orang yang mereka ketahui dari penduduk neraka. Waqad kanu fid dunya lahum abhiyatan. Wa syarafu wa amwalun wa auladun faqala lahum ashabul a'rab hina ra'awhum munfaridina fil 'adab bila nasirun wala mughithun ma aghna 'ankum jam'ukum. Ashabul a'rab, dia memanggil orang-orang yang mereka ketahui dengan ciri-ciri mereka, memanggil sebagian para penduduk neraka yang mereka ketahui ciri-cirinya. Padahal mereka yang berada di neraka tersebut dulunya di dunia memiliki kemuliaan-kemuliaan, kelebihan-kelebihan, memiliki harta-harta yang banyak, memiliki anak-anak. Sehingga ashabul a'raf yang tinggal di a'raf tadi berkata kepada mereka ketika melihat orang-orang tersebut menyendiri dalam mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada penolong dan tanpa ada orang yang membantunya. Ma aghna 'ankum jam'ukum. Apa yang kalian kumpulkan di dunia tidak memberikan manfaat kepada kalian. Ma aghna 'ankum jam'ukum fid dunya alladhi tastadfi'una bihi al-makarih wa tatawassaluna bihi ila matalibikum fid dunya fal yawma idmahala wa la aghna 'ankum shay'a. Nah, apa yang kalian kumpulkan di dunia yang dengannya kalian dahulu bisa menolak perkara-perkara yang dibenci, dan kalian dengan pelantara dunia tersebut, harta yang kalian kumpulkan, bisa mendapatkan apa-apa yang kalian inginkan di dunia. Maka pada hari ini, hancurlah, sirnalah, lenyaplah apa yang kalian kumpulkan. Tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian. Wa kadzalika ayu shay'in nafa'akum istikbarukum al-haq begitu juga. Nah, tidak bermanfaat kepada kalian, kesombongan kalian kepada orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Kesombongan kalian kepada kebenaran. Wa ala man ja'a bihi, dan kepada orang yang datang membawa kebenaran. Wa ala man ittaba'ahu, dan kepada orang yang mengikuti kebenaran. Ya. Tidak bermanfaat sedikit pun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun." Ya. Menyebutkan tentang ucapan Ashabul A'raf yang mereka memanggil sebagian para penduduk neraka yang mereka ketahui dengan sifat-sifat dan ciri-cirinya. Qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Harta yang kalian kumpulkan di dunia dan kesombongan kalian kepada kebenaran, kepada orang yang membawa kebenaran dan kepada para pengikut kebenaran tidak bermanfaat sedikit pun kepada kalian. Nah, ثم أثاروا لهم إلى أناس من أهل الجنة كانوا في الدنيا فقراء ضعفاء يستهزئ بهم أهل النار فقال أهل النار أهؤلاء الذين أدخلهم الله الجنة الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. Kemudian mereka para penduduk Al-A'raf mengisyaratkan terhadap para penduduk neraka kepada orang-orang dari kalangan penduduk surga yang dahulunya di dunia dalam keadaan fakir, dalam keadaan lemah. Bahkan penduduk neraka ketika di dunianya mereka menghina dan mengolok-olok mereka. Nah, Ashabul A'raf berkata kepada penduduk neraka, ahaulai, mereka lah yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam jannah yang dahulu kalian bersumpah bahwasanya mereka tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ihtiqaran lahum, dalam rangka menghinakan mereka. Wazira'an, merendahkan. Wa ijaban bi anfusikum, dan kalian bangga terhadap diri-diri kalian. Orang-orang kafir yang dahulunya di dunia memiliki kelebihan harta, bermegah-megahan dan sombong, mereka merendahkan orang-orang mukmin yang fuqara, orang-orang mukmin yang fakir, yang lemah. Nah, dengan mengucapkan, bahkan mereka bersumpah, orang-orang fakir tersebut tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan bentuk menghinakan mereka, merendahkan mereka, dan mereka bangga terhadap diri mereka. Merasa dirinya paling berada. Nah, merasa dirinya paling memiliki segalanya. Ya, sombong terhadap diri mereka. Bangga terhadap dirinya. Sampai bersumpah. Orang-orang fakir miskin tersebut tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Faqad hanastum fi aymanikum wa badalakum minallahi ma lam yakun lahum fi hisab. Sungguh kalian telah melanggar sumpah-sumpah kalian. Nah, dikarenakan sumpah yang mereka lakukan tidak terbukti. Ternyata sebaliknya, orang-orang yang mereka anggap bahkan bersumpah tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah masukkan ke dalam jannah. Nah, fuqara wal masakin, dari kalangan orang-orang beriman. Sementara mereka yang dahulunya mereka berbangga-bangga dengan kekayaan yang mereka miliki di dunia, ternyata tidak memberikan manfaat sedikit pun bagi mereka di akhirat. Nah, lenyaplah apa yang mereka kumpulkan dan kesombongan yang mereka lakukan terhadap kebenaran dan para pengikut kebenaran. Sebaliknya, mereka yang mendapatkan adab dan sisa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nampaklah baik kalian dari Allah Subhanahu wa taala apa yang dahulunya bukan perhitungan kalian. Nah, وبدا لكم من الله ما لم يكن لكم في حساب. Ya. Nampak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, nampak bagi mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada dalam perkiraan mereka. Nah, mereka mengira bahwasanya orang-orang fakir miskin tersebut tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Allah tampakkan mereka orang fakir miskin dari kalangan mukminin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara mereka orang-orang kafir yang sombong mendapatkan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pun dikenali oleh para penduduk Al-A'raf. Nah, dia mengenali mana penduduk neraka yang dahulunya di dunia mereka kaya, bersombong, menyombongkan diri. Dan mengetahui mana penduduk surga yang dahulunya dalam keadaan fakir, miskin, kemudian Allah masukkan ke dalam jannah. Nah, udkhulul jannata bima kuntum ta'maluna aykila lihaulai du'afa ikraman wahtiraman udkhulul jannata bi'amalikum as-salihah. Nah, masuklah kalian ke dalam jannah disebabkan apa yang telah kalian lakukan. Maksudnya dikatakan kepada orang-orang yang lemah tersebut, orang-orang yang fakir dari kalangan orang-orang yang beriman, dalam rangka memuliakan mereka, menghormati mereka, masuklah kalian ke dalam jannah disebabkan amalan-amalan soleh kalian. La khawfun alaikum fima yastakbiru minal makarih. Tidak ada ketakutan pada kalian terhadap apa yang akan kalian hadapi dari perkara-perkara yang dibenci. Nah, jangan takut. Ya. Ini merupakan kabar gembira. Nah, wala antum tahzanun, dan janganlah kalian bersedih hati ala ma mada terhadap perkara yang telah berlalu. Walaupun kalian fakir, walaupun kalian miskin di dunia, walaupun kalian lemah di dunia, jangan bersedih hati terhadap apa yang telah berlalu. Bahkan kefakiran, kemiskinan, kesusahan, kesengsaraan yang dirasakan di dunia ketika mereka masuk ke dalam jannah, terlupakan semuanya. Nah, seakan-akan mereka tidak pernah merasakan kesengsaraan sedikit pun. Ya, sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi SAW, ketika orang yang paling miskin, paling sengsara di dunianya, tapi dia masuk ke dalam surga. Nah, dimasukkan, satu kali masukkan, ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan? Apakah engkau pernah merasakan penderitaan? Dia menjawab, tidak demi Allah, sama sekali aku belum pernah merasakan kesengsaraan dan penderitaan. Nah, lupa. Ya. Dengan kesengsaraan yang telah dia rasakan, tatkala mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala berupa jannah. Kenikmatan yang ada dalam surga merupakan kesengsaraan, penderitaan yang pernah dia rasakan di dunia. Ya. Sebaliknya, orang-orang yang di dunianya mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa, kekayaan yang melimpah, dan semisalnya, ketika masuk ke dalam neraka, lupalah terhadap kenikmatan-kenikmatan yang pernah dia rasakan di dunia. Nah, ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan orang yang paling banyak dunianya, nah, yang paling banyak hartanya di dunia dimasukkan ke dalam neraka, dengan satu kali masukan Allah tanya kepadanya, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan-kenikmatan? Apakah engkau pernah merasakan kebahagiaan-kebahagiaan? Dia mengatakan, demi Allah, aku belum pernah merasakan kebahagiaan sama sekali. Aku belum pernah merasakan kesenangan sama sekali. Ketika dimasukkan ke dalam neraka, saking dahsyatnya adab neraka. Nah, sampai lupa kebahagiaan-kebahagiaan, kesenangan-kesenangan yang dulu mereka rasakan di dunia. Baik. Bal aminuna mutmainuna farihuna bikulli khair. Akan tetapi mereka dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang. Mereka berbahagia dari setiap kebaikan-kebaikan yang mereka dapatkan dalam jannah. Wahada kaqoli ta'ala, dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun wa idha maru bihim yataghamazun ila an qala fal yawmal ladina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yanzurun. Nah, sesungguhnya orang-orang yang durhaka ketika di dunia mereka menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman lewat kepada mereka, mereka mengejeknya. Sampai firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka pada hari ini, orang-orang beriman yang menertawakan orang-orang kafir. Ya. Ketika di hari kiamat, keadaan terbalik. Yang dahulu orang-orang kafir menertawakan orang-orang beriman, ketika mereka lewat diejek, dihina, maka ketika hari kiamat, kaum mukminin yang menertawakan orang-orang kafir, alal araiki yanzurun, di atas dipan-dipan yang indah, mereka melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, waqtalafal ahlul ilmi wal mufassirun manhum ashabul a'raf wa ma'amaluhum. Para ulama dan ahli tafsir berselisih tentang siapa penduduk al-a'raf. Ya. Kita sebutkan al-a'raf, yaitu tempat yang berada di antara surga dan neraka. Tabir yang ada di antara surga dan neraka disebut dengan al-a'raf. Nah, dan ulama pun berselisih apa amalan-amalan mereka. Was-sahih fi dalika annahum qaumun tasawat hasanatuhum wa sayyiatuhum fala rajuhat sayyiatuhum padakhulun nar wala rajahat hasanatuhum padakhulul jannah. Yang sahih kata Asy'ari Sa'di rahimallahu taala, yang benar rahimahullah. Dalam masalah tersebut tentang siapa ashabul a'rab, mereka adalah suatu kaum yang kebaikan dan kejelekan mereka sama. Ya. Timbangan amal kebaikan dan timbangan amal kejelekannya sama. Nah, sehingga di sini bisa kita tahui bahwasanya ketika di akhirat nanti ada yang kebaikannya lebih banyak daripada kejelekan, haulai ahlul jannah. Mereka penduduk jannah. Ada juga yang kejelekannya lebih berat daripada kebaikannya. Maka mereka adalah penduduk neraka. Nah, yang ketiga yang sama kebaikan dan kejelekannya. Maka mereka tinggal di Al-A'raf. Nah, untuk sementara waktu. Fala rajahat sayi'atum padakhulun nar. Nah, tidak berat kejelekannya sehingga mereka masuk ke dalam neraka. Dan tidak berat kebaikannya sehingga mereka masuk ke dalam jannah. Akan tadi sama. Antara kebaikan dan kejelekannya. Fasaru fil a'rab masya Allah. Sehingga mereka berada di al-a'raf. Sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Summa inna Allah ta'ala yudkhiluhum birahmatihi al-jannah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan mereka dengan rahmatnya ke dalam jannah. Nah, ya, ini ashabul a'raf. Dalam waktu yang ya lumayan. Ya. Satu hari di akhirat berbeda keadaan yang satu hari di dunia. Satu hari di akhirat waktunya sangat lama dibandingkan yang satu hari di dunia. Nah, dalam waktu yang sangat lama mereka tinggal di al-a'raf. Kadang-kadang melihat penduduk jannah. Mereka menginginkan untuk masuk ke dalam jannah. Kadang-kadang mereka melihat apa? Neraka dan keadaan yang ada berada yang ada di neraka. Nah, ini bagi orang yang kebaikan dan kejelekannya sama. Nah, banyak riwayat-riwayat tentang ashabul a'raf. Nah, sebagian lagi menyebutkan bahwasannya mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tanpa izin dari bapak-bapak mereka. Nah, ya. Ditanya Rasulullah SAW tentang orang yang kebaikan dan kejelekannya sama, dan tentang ashabul a'raf. Rasulullah menjawab, innahum qawmun kharaju usatan bi ghali idni abaihim. Mereka adalah suatu kaum yang keluar dari rumah-rumah mereka dalam keadaan bermaksiat. Bi ghali idin abaihim, tanpa izin dari bapak-bapak mereka. Fakutilu fi sabilillah, kemudian mereka terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, ini tentang ashabul a'raf. Dan berbicara yang lain, ditanya Rasulullah SAW tentang ashabul a'raf. Dan menjawab, hum nasun kutilu fi sabilillah bima'siyati abaihim. Mereka adalah orang-orang yang terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bermaksiat kepada bapak-bapak mereka. Nah, sehingga mereka terhalang untuk masuk ke dalam jannah dikarenakan maksiat kepada bapak-bapak mereka. Sementara mereka terhalang masuk ke dalam neraka dikarenakan mereka terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka berada di tempat al-a'raf. Nah, ya. Walaupun riwayat-riwayat ini persisikan para ulama tentang kesahihannya. Nah, yang jelas, kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ashabul a'rab, yaitu mereka yang kebaikan dan kejelekannya sama. Nah, mereka tinggal di al-a'raf. Hijab, tabir yang ada di antara surga dan neraka. Kadang-kadang melihat untuk surga, kadang-kadang melihat untuk neraka. Nah, dalam waktu yang Allah kehendaki. Ya. Kemudian akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam jannah dengan rahmatnya. Wa inna rahmatahu tasbiqu wa taghlibu ghadabahu. Sesungguhnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala mendahului dan mengalahkan kemurkaannya. Nah. Wa rahmatuhu wasi'at kulla syai'in. Dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Nah. Sehingga akhirnya hanya ada dua tempat saja. Surga atau neraka. Untuk surga atau untuk neraka. Walaupun pada awalnya disebutkan tadi. Ada yang di surga, ada yang di neraka, ada yang berada di al-a'raf. Nah, ya. Kadang-kadang ada juga yang masuk ke dalam neraka, kemudian akhirnya masuk ke dalam surga. Nah, yang ada keimanan dalam dirinya. Tuh. Ada juga yang berada di al-a'raf, tidak masuk surga, dia masuk neraka, tapi akhirnya Allah masukkan ke dalam jannah dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mau jadi al-a'raf, untuk gak mau kita ingin masuk ke dalam surga tanpa adab, tanpa hisab. Nah, ini yang pria punya selera. Ya. Nah, ingin masuk ke dalam jannah tanpa adab, tanpa hisab. Nah, barakallahu fiik, ini cita-cita yang sangat tinggi. Ya, ulul himmah. Barakallahu fikum. Bilahuna alhamdulillah. Tafsir ayat yang ke-46 sampai 49. Nah, ini juga diantara sebab dinamai surah ini surah Al-A'raf. Ya, menceritakan tentang ashabul A'raf, tempat yang tinggi. Nah, barakallahu fikum. Bilahuna alhamdulillah. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته